إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama bermajlis mempelajari mengkaji bersama terkait dengan permasalahan at-tauhid kalimat la ilaha illallah kalimat at-tauhid dalam pembahasan kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita telah sampai pada bab yang ke-20, bab Maja'a annal ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab yang menerangkan tentang riwayat athar yang datang, yang ada untuk menjelaskan bahwa sikap ghulu, bentuk berlebih-lebihan dalam menyikapi kuburan orang-orang saleh, itu akan menjadikan kuburan-kuburan itu menjadi authan yang disembah, yang diibadahi, wathan yang disembah, yang diibadahi dari selain Allah SWT. Ini sekaligus melengkapi atau melanjutkan pembahasan bab yang sebelumnya tentang kejelekan dari bentuk ghulu, bentuk berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan dalam menjalankan berbagai hal atau meyakini berbagai keyakinan. Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satupun kebaikan yang tersisa lagi selain apa yang telah dijelaskan. Nah, selain apa yang telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, tidak ada satupun kebaikan kecuali telah diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat ini telah diperintah untuk mengerjakannya, dan tidak ada satupun kejelekan, keburukan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umat ini dari melakukannya, sehingga Islam ini sempurna. Kapan saja seseorang berlebih-lebihan dalam meyakini atau mengamalkan keyakinan atau amalan di dalam syariat Islam, maka dia akan terjatuh ke dalam kesalahan, ke dalam penyimpangan. Dan ini adalah lawan dari bentuk yang kedua, adalah sikap taksir. Nah, sikap mengabaikan, menelantarkan syariat, sehingga Islam itu pertengahan, al-qasda al-qasda tablughu, pertengahan-pertengahan dalam menjalankan syariat Islam. Yang dimaksud dengan pertengahan adalah sesuai dengan apa yang telah dituntunkan di dalam syariat ini, baik di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang telah diamalkan oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan di pembahasan terakhir kita telah sampai pada penjelasan dari muallif rahimahullah Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Syekhul Islam rahimahumullah, yang menjelaskan tentang makna dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wathan yang diibadahi, yang disembah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk tidak menjadikan kuburannya sebagai sesuatu yang diibadahi. Yang terkandung di sini adalah bentuk meminta perlindungan. Nanti akan disebutkan di akhir insyaallah. Meminta perlindungan. Nah, agar jangan sampai kuburannya menjadi sesuatu yang disembah. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memungkinkan terjadi. Kuburan itu memungkinkan untuk disembah atau diibadahi. Oleh karena itu beliau meminta perlindungan kepada Allah dari terjadi hal itu. Atau dengan kata lain, sebagaimana dalam hadis ini, beliau berdoa kepada Allah untuk tidak menjadikan kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai wathanan yu'bad. Kuburan wathan yang disembah. Telah sampai pada penjelasan dari muallif rahimahullah menyebutkan asar dari Ibn Waddah bahwa Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memotong pohon tempat terjadinya Bai'atul Ridwan, yang dalam asar atau riwayat yang lain menjelaskan bahwa beliau memotong pohon yang disangka terjadi di bawahnya itu peristiwa besar, yaitu Bai'atul Ridwan, peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridha terhadap kaum mukminin, terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka membaiatmu di bawah pohon, berjanji untuk membela Islam, berjanji untuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat itu untuk memasuki kota Makkah. Ya, nah, karena utusan mereka dikabarkan telah dibunuh, yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan pertolongan, tidak terjadi peperangan di saat itu. Namun perjanjian tersebut, baiat yang mereka lakukan adalah amalan yang syar'i yang Allah ridhai, amalan syar'i yang Allah telah menetapkan atau telah bahkan menurunkan ayat terkait dengannya yang menunjukkan Allah ridha terhadap perbuatan mereka. Naam, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dari sini menunjukkan kepada kita ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah adalah terlarangnya tatabbu'ul azhar, terlarangnya mengikuti atau meniti jejak perjalanan tempat yang terkait dengan tempat ibadah yang dilakukan atau yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama tidak ada tuntunan syar'i terkait dengan keutamaan tempat tersebut. Ya, seperti misalkan seperti dalam pembahasan ini beliau pernah berbaiat di bawah pohon. Itu tidak menunjukkan ada keutamaan yang khusus di pohon tersebut sehingga boleh dijadikan sebagai tempat ibadah. Nabi SAW dalam beberapa riwayat menyebutkan beliau pernah bermalam di suatu gua tertentu, ya. Beliau pernah menaiki suatu bukit tertentu misalkan, ya, atau beliau pernah tinggal di satu tempat tertentu. Selama tempat-tempat itu, masjid yang disinggahi oleh Nabi SAW atau tempat yang dijadikan tempat sholat beliau SAW, selama tidak disebutkan dalam syariat, dalam hadis yang menyebutkan tentang keutamaan khususnya, maka tidak ada tuntunan yang menunjukkan dianjurkan untuk umat ini untuk mengikuti jejak beliau dalam ibadah di tempat tersebut, ya. Nah, ya, sehingga kalau bertepatan dengan menjalankan suatu ibadah di masjid itu, maka silahkan. Kalau tidak, jangan menyengaja untuk menempatinya dalam niatan, dalam rangka atau dengan niatan untuk mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah di tempat tersebut, dalam rangka mengikuti tempatnya. Itu termasuk hal yang disebutkan oleh ahlul ilmi merupakan tempat yang terlarang, merupakan amalan yang tidak disyariatkan. Berbeda kalau ada riwayat yang menyebutkan tentang anjuran khusus seperti Masjidil Haram, seperti Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Naam, dan yang lainnya. Ketika ada keutamaannya, silahkan diamalkan. Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi masiwa illa al-Masjidil Haram. Kata Nabi SAW, salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu lebih baik dari 1000 kali salat di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Oh, berarti ada keutamaan khusus. Silahkan. Seseorang menyengaja dari tempatnya menuju Madinah, menuju Masjid Nabawi untuk melakukan ibadah di tempat tersebut, silahkan, tidak mengapa. Masjidil Haram, salatun fi Masjidil Haram khairun min mi'ati alfi salatin fi masiwa. Satu sekali salat di Masjidil Haram jauh lebih baik dari 100,000 kali salat di masjid yang lain. Nah, ada keutamaan khusus. Silahkan seseorang berangkat dari tempatnya, dari tempat tinggalnya, menyengaja menuju Masjidil Haram untuk melakukan ibadah di tempat itu. Adapun jika tidak ada tuntunan syariatnya, maka tidak dianjurkan mengikuti jejak-jejak tersebut dalam rangka menjalankan atau melakukan suatu bentuk ibadah di tempat itu. Kita lanjut. Qala rahimahullah, wa fi maghazi ibni Ishaq, di dalam maghazi ibnu Ishaq, kitab maghazi, min ziyadati Yunus ibni Bukir, dari tambahan riwayat perawi Yunus ibnu Bukir, an Abi Khaldah Khalid ibni Dinar, dari Abu Khaldah Khalid ibn Dinar, haddathana Abu Aliyah, telah memberitakan kepada kami Abu Aliyah tabi'in, qala, beliau berkata, lama fatahna tustar, tatkala dahulu di zaman kami, kami membuka kota Tustar. Nah, kita mengetahui di zaman sahabat, terutama sejak dimulai dari zamannya Abu Bakar dan masyhur seringkali di zamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, ya. Naam. An Umar wa Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, Islam memperluas penyebaran agama ini, ya, dengan menduduki kota-kota, ya, dari yang dikuasai oleh kaum kufar, dalam rangka untuk menyebarkan agama Islam, dalam rangka untuk meninggikan kalimatullah, litakuna kalimatullahi al-uliyah. Nah, kota-kota tersebut, ya, didakwahi untuk masuk ke dalam Islam penduduknya, ya, atau diperangi, dalam rangka agar tidak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kota yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia untuk ditundukkan adalah kota Tustar. Ya, kota Tustar. Kalau tidak salah di daerah Persia atau kekuasaan Persia. Wajadna fi baiti malil Hurmuzan sariran alaihi rajulun mayyit. maka kami mendapati di Baitul Mal, ya, di gudang hartanya, ya, Al-Hurmuzan. Hurmuzan ini pemimpin atau kepala, ya, yang menguasai penguasa daerah tersebut, Hurmuzan. Ada ranjang, alaihi rajulun mayyit, di atasnya terbaring seseorang yang telah meninggal. Inda ra'sihi mushaf, di sisi kepalanya terletak satu mushaf. Fa akhadnal mushaf, maka kami pun mengambil mushaf tersebut, catatan atau tulisan, ya, dalam mushaf. Fa akhadnal mushaf fa hamalnahu ila Umar, lalu kami membawanya kepada Umar, karena Umar radhiyallahu ta'ala sebagai khalifah saat itu. Fada'alahu Ka'ban, maka beliau Umar ibn Khattab memanggil Ka'ab, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Ka'ab, ya, Ka'ab ini termasuk dari Al-Akhbar, tokoh ahlul kitab sebelum masuk Islam, ya. Nah, beliau mendapati masa jahiliyah dan beliau masuk Islam di zaman Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Ka'ab al-Akhbar ini. Fanasakhahu bil Arabiyah, lalu Ka'ab ini menyalinnya ke bahasa Arab, ditranskrip ke bahasa Arab. Apa maknanya? Karena disebutkan atau ditulis dengan bahasa Persia tersebut, ya, bahasa daerah tersebut. Lalu kemudian ditranskrip ke bahasa Arab. Fa anna awwalu rajulin qara'ahu minal Arab, ya, kata Abul Ali, ya, maka aku orang yang pertama yang membacanya dalam bahasa Arab. Fa qara'tu mithla ma aqra'ul Qur'an, aku pun membacanya seperti aku membaca Al-Quran. Fakultu li Abil Aliyah, maka aku, kata muridnya Abul Aliyah, bertanya kepada Abul Aliyah, maka nafihi, apa yang ada di dalamnya? Qala siratukum wa umurukum wa luhunu kalamikum, ya, terdapat di dalamnya sirah kalian, urusan kalian, perkara kalian ini, ya, dan ketergelinciran dalam lisan kalian. Wa makana kainun ba'du, dan diceritakan di situ apa-apa yang akan terjadi setelahnya. Artinya di situ ada banyak kisah atau banyak cerita atau catatan yang terjadi di saat itu, ya. Naam, dan yang akan terjadi setelahnya dari perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan. Qultu, maka aku pun bertanya, ma sana'tum birojul, apa yang kalian perbuat dengan laki-laki tadi, dengan orang yang sudah meninggal tadi? Qala hafadna lahu bin nahar 13 qabran mutafarriqan, di siang hari kami membuat galian 13 kubur yang terpisah, terpencar, ya, karena mereka tahu orang ini telah meninggal lama, dan Hurmuzan, ya, penguasa daerah atau kota Tustar, menjadikannya sebagai seorang yang diambil berkahnya, tabaruk, ya, istilahnya bertabaruk dengan orang soleh. Nanti akan disebutkan siapa yang dimaksud dengan laki-laki yang telah meninggalin. Berarti dia seorang yang dianggap baik, yang dianggap soleh. Nah, sehingga Umar radhiyallahu ta'ala anhu memandang bahwa kuburan orang ini, ya, harus disamarkan, tidak boleh ditampakkan. Nah, karena manusia bisa melakukan hal yang sama sebagaimana yang telah dilakukan oleh Hurmuzan untuk bertabaruk dengannya, ya, karena mereka menyimpan jenazah tersebut, dan subhanallah jenazah itu utuh padahal bertahun-tahun telah meninggal, telah wafat, ya. Nah, hafadna lahu bin nahar 13 qabran mutafarriqah, kami pun membuat galian di siang hari 13 kuburan yang terpisah. Falamma kana bil lail dafa'nahu, ketika di malam hari kami pun menguburkannya. Kenapa dikuburkan di malam hari? Ah, kenapa dikuburkan di malam hari? Kenapa tidak di siang hari? Kenapa dikuburkan di malam hari? Hah? Kenapa tidak di siang? Tidak apa-apa. Kalau salah tidak apa-apa. Benar dikasih hadiah. Hah? Jangan takut Hasyim. Hah? Kenapa di malam hari dikuburkan? Hah? Tidak tahu. Habib, kenapa Habib? Kenapa dikubur ke malam hari? Adam, Adam, kenapa dikuburkan di malam hari, tidak di siang? Hah? Nah, Hudzaifah, ya Hudzaifah, hah? Hah? Ya, enggak apa-apa. Royan, iya, biar tidak ketahuan, biar tidak diketahui di lubang mana jenazah itu dikuburkan, ya. Di siang hari dibuat 13 lubang yang terpisah kuburan. Di malam hari dikuburkan di salah satu lubang dan ditimbun seluruhnya. Antum tahu di zaman dahulu tidak ada listrik seperti sekarang ini, terang benderang. Dahulu malam gelap. Makanya kenapa orang-orang munafikin sangat berat sholat di malam hari, sholat isya, sholat subuh, karena dalam kondisi gelap. Tidak ada diketahui, tidak ada dikenali kecuali orang yang di samping. Itu pun kalau dia kenali, kalau dia terbiasa dengannya, hanya mungkin melihat sosok atau suara. Nah, kalau tidak, tidak mampu dikenali karena gelap. Coba antum bayangkan malam hari seluruh kota mati lampu, gelap. Nah, tidak nampak, ya. Maka di malam hari dikuburkan seluruhnya. Nah, dafa'nahu fakana falamma kana bil lail dafa'nahu. Ketika di malam hari kami pun menguburkannya. Wasawainal kubura kullaha, dan kami ratakan kuburan itu seluruhnya. Seluruhnya ditutup, ya. Nah, sehingga orang-orang tidak tahu di kuburan yang mana jenazah itu dikubumikan atau dikuburkan. Nah, lan nah, linu'ammiyahu 'anin nas wa la yanbushuna, agar kami bisa menyamarkannya dari orang-orang dan mereka tidak menggalinya kembali. Ya, qultu, aku pun bertanya, wa ma yarjuna minhu, apa yang mereka Hurmuzan dan kaumnya itu harapkan dari mayit itu? Apa yang mereka harapkan sehingga mereka pun menaruh jenazah itu di atas ranjang dan diletakkan di gudang harta mereka, tidak dikubur? Apa yang mereka harapkan? Qala, kata beliau, kanatis samau idza hubisat anhum barazu bisaririhi fayamturun au fayumtarun. Kata beliau, dahulu langit itu kalau tidak menurunkan air hujan, ya, kalau masa paceklik yang berkepanjangan, ya, nah, maka mereka pun mengeluarkan ranjang yang berisi mayit tersebut, ya, mengeluarkan ke tanah lapang sehingga mereka pun diturunkan air hujan, ya, diturunkan air hujan. Fakultu, maka aku pun bertanya, man kuntum tadhunnuna rajul, siapa yang kalian sangka, siapa kira-kira orang tersebut? Nah, qala, kata beliau, rajulun yuqalu lahu Daniel, orang itu dinamakan atau namanya dikatakan bahwa namanya adalah Daniel, ya. Fakultu, mundu kam wajadtumuhu mata, aku pun bertanya, sejak kapan kalian menemukannya telah meninggal? Qala, mundu salasimi'ati sanah, ia telah meninggal selama 300 tahun. 300 tahun lamanya dan jenazahnya masih utuh. Qultu, maka nataghayyara minhu syai', aku pun bertanya, tidak ada sesuatu pun yang berubah dari jenazah itu? Qala la, kata beliau, tidak ada sesuatu pun yang berubah, illa syu'iratin min qafahu, kecuali beberapa bulu atau rambut di bagian tengkuk, ya. Nah, lalu beliau menyatakan, innal luhumal anbiya'i la tubliihal ardu, sesungguhnya daging-daging para nabi itu tidak dimakan oleh tanah, ya, tidak hancur oleh tanah. Nah, riwayat ini sebagaimana disebutkan dalam Maghazi Ibnu Ishaq, nah, disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari hafizallahu, sanad Riwayat ini sampai kepada Abul Aliyah sahih, disahihkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, namun dalam matan ini ada beberapa kemungkaran, ya. Kemungkaran, maksudnya kemungkaran perbuatan yang dilakukan oleh Ahlul Kitab, di mana mereka bertawassul dengan jenazah orang yang saleh ataukah orang yang meninggal di tengah-tengah mereka, ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Kita lanjut dari sini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan, menguatkan apa yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa memungkinkan manusia bertabaruk atau meminta atau berdoa, ya, kepada orang yang telah meninggal, atau menjadikannya sebagai wasilah tempat meminta permintaan mereka kepada orang-orang yang telah meninggal, bahkan kepada para nabi, ya, yang telah meninggal. Sehingga Islam, ya, menutup pintu tersebut agar mereka tetap terjaga tauhidnya. Maka segala sesuatu yang berbentuk ibadah tidak diperbolehkan kecuali hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan, diamalkan oleh para nabi atau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan sebuah tempat-tempat atau sebuah tempat atau daerah tertentu, selama syariat tidak memberikan atau tidak menjelaskan tentang anjuran khusus, maka tidak disyariatkan umat ini untuk mengikutinya atau menyengaja mendatanginya untuk tujuan ibadah, ya. Nah, untuk dikunjungi. Nah, kalau sekedar lewat dan tahu silakan, tapi untuk didatangi, untuk tatabul azhar, para ulama telah menjelaskan hal itu merupakan hal yang tidak disyariatkan. Wallahu a'lamu bishawab. Kita baca lanjut. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fa fi hadhil qissati ma fa'alahu al-muhajiruna wal-ansar radhiyallahu anhum min ta'miyati qabrihi li alla yuftatana bihi, ya. Dalam kisah ini kata Ibnu Al-Qayyim menunjukkan apa yang dilakukan oleh kaum muhajirin dan ansar dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, berupa dikaburkannya kuburan orang tersebut, ya, orang soleh atau nabi tersebut, sehingga manusia tidak terfitnah dengannya, ya. Nah, ini kata para ulama merupakan apa ya, kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Nah, dan diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita lanjut. Walam yubrizuhu lidu'ai indahu wa tabarruk bihi, ya. Maka para sahabat, mereka tidak menampakkan kuburan tersebut untuk berdoa di sisinya dan bertabaruk dengannya. Tidak. Mereka langsung menguburkan jenazah tersebut, ya. Walau dhafara bihil mutaakhirun lajaladu alaihi bisuyub. Kalau hal ini ditemukan oleh orang-orang terakhir dari umat ini, dari manusia di akhir zaman ini, niscaya pasti mereka akan memeranginya dengan pedang. Mereka akan merampas, mereka akan menganggap bahwa perbuatan sahabat ini perbuatan yang salah dan seterusnya. Kenapa? Karena telah jauh bimbingan syariat terkait dengan tauhid dari mereka. Mereka melupakan syariat Islam, mereka tidak mempelajari tauhid, nah, tidak mengetahui tentang akidah, sehingga mereka menganggap bertabaruk dengan orang-orang yang telah meninggal dari kalangan orang soleh, apalagi para nabi, itu hal yang disyariatkan. Ya, sampai saat ini mungkin kata di akhir-akhir ini masa pandemi, ya, sebelumnya diantara manusia, diantara kaum muslimin sendiri yang mungkin tidak memahami begitu rinci tentang Islam, tentang tauhid, diantara mereka ada yang menyengaja mendatangi masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan mendatangi kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa di sana. Nah, ya Rasulullah, madad madad. Nah, berikan bantuan, pertolongan kepada kami, bantu kami, berikan kebutuhan kami begini dan begitu. Na'udzubillah. berdoa kepada selain Allah SWT, termasuk kesyirikan. Nah, dianjurkannya ziarah ke masjid Nabi SAW itu karena masjidnya, bukan karena kuburannya. Ya, bukan karena kuburan Nabi SAW, tapi karena masjidnya, keutamaan masjid. Sehingga kata beliau, kalau di hal ini ditemukan oleh orang-orang terakhir dari umat ini, niscaya mereka akan memeranginya dengan pedang, wala abaduhu min dunillah. Niscaya mereka akan menyembahnya dari selain Allah SWT. Ya, jangankan jenazah yang sudah meninggal 300 tahun tapi masih utuh, dapat batu saja ya diagungkan. Ya, dikatakan ini batu dari langit. Nah, dan seterusnya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Batu padahal batu. Ya, mungkin batu kali atau batu apa. Nah, syaitan yang menghiasi manusia. Nah, apalagi mereka mendapatkan jenazah yang masih utuh tadi. Berbagai ungkapan, berbagai keyakinan yang mungkin langsung mereka yakini. Nah, ya. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, wa huwa inkarun minhum lidzalik, dan ini pengingkaran dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum terhadap perbuatan ahlul kitab tersebut, ya. Nah, sehingga langsung dikuburkan jenazah itu, tidak diikuti perbuatan orang-orang kafir tersebut. Dari sini pula menunjukkan kepada kita seorang muslim harus kokoh imannya, ya. Harus kokoh agamanya, harus kokoh ilmunya. Nah, jangan mudah terpengaruh, ya. Nah, dengan perkembangan zaman, jangan mudah terpengaruh, ya, dengan hal-hal yang menyimpang, ya. Segala apa dari yang datang dari orang-orang kafir, jangan dianggap baik seluruhnya. Apa yang datang tersebut harus ditimbang dengan aturan syariat, ya. Harus dikembalikan kepada sunnah. Nah, ya, akidah harus jelas, harus kokoh di atasnya. Jangan mudah terbawa. Nah, ya, apa yang telah dipelajari dari ilmu harus kokoh seorang dalam mempelajarinya, serius dalam menuntut ilmu, ya, mempelajari, ikhlas di dalamnya dan diamalkan. Nah, para sahabat radhiyallahu ta'ala mendapati, ya, mendapati hal itu dari kala ia dilakukan oleh ahlul kitab, mereka tidak mudah tidak mengikutinya. Bahkan mereka mengingkari, mereka meyakini bahwa itu salah, itu menyimpang, sehingga mereka menguburkan jenazah tersebut. Faman qasada buq'atan yarjul khaira biqasdiha wa lam yastahib asy-syari'u qasdaha fahuwa minal munkarat. Coba lihat. Barang siapa yang menuju suatu tempat, dia mengharapkan suatu kebaikan dengan menuju tempat itu, sementara syariat tidak menganjurkan, tidak menyebutkan dianjurkan atau disukai untuk mengunjungi atau mendatanginya, sementara dia berusaha mendatanginya untuk mengharapkan sebuah kebaikan dia raih atau dia dapat, fahuwa minal munkarat, maka itu termasuk perkara kemungkaran. Nah, ya, seperti itu. Nah, antum diberikan kemudahan, misalkan datang atau bisa mengunjungi tempat-tempat, ya, Makkah, Madinah, misalkan, ya. Nah, jangan mudah terbawa dengan apa yang diamalkan oleh kebanyakan orang, ya. Kunjungi tempat ini, naiki bukit ini, sana sini, padahal syariat tidak menganjurkannya, misalkan. Ingin datang ke tempat itu untuk tujuan mendapatkan suatu kebaikan, sebuah nilai kebaikan. Kata Syekhul Islam, bahwa minal munkarat, termasuk perkara yang mungkar. Ya, ketika syariat tidak mensyariatkannya. Wa ba'duhu ashaddu min ba'din, sebagiannya lebih keras, lebih besar kemungkarannya daripada sebagian yang lain. Artinya kemungkaran yang bertingkat. Sawa'un qasadaha yusalli indaha aw liyad'u indaha aw liyaqra indaha aw liyadhkurallaha indaha aw liyansuka indaha. Sama saja dia menuju tempat itu untuk dia sholat di situ, atau dia sekedar berdoa di sana, atau dia membaca Al-Qur'an di situ, atau sekedar dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah di tempat itu, ya, atau menyembelih hewan sesembelihan di situ, bihaitsu yakhussu tilkal buq'ata binaw'in minal ibadati lam yushra takhsisuha, di mana syariat tidak mengkhususkan tempat itu dengan suatu jenis ibadah tertentu yang tidak disyariatkan pengkhususannya, la naw'an wala 'ainan, tidak jenis doanya, jenis ibadahnya atau bentuk ibadahnya, illa anna dzalika laqad yajuzu bihukmil ittifaq, hanya saja amalan itu secara umum telah disepakati ya boleh, la liqasdi du'ai fiha, bukan karena berdoa di sana. Artinya bahwa sama saja termasuk perkara yang mungkar dia menuju tempat-tempat tersebut untuk melakukan ibadah apapun, salat ya, doa, membaca Al-Qur'an, zikir kepada Allah atau menyembelih, di mana syariat tidak menyebutkan amalan khusus di tempat tadi ya. Naam. Illa anna dzalika qad yajuzu bihukmil ittifaq la liqasdi du'ai fiha kaman yazuruha wa yusallim 'alaiha. Hanya saja ya, hal ini boleh ya jika bertepatan, bukan menyengaja untuk melakukan suatu jenis ibadah berdoa di situ. Seperti misalnya seseorang yang menziarahi kuburan ya, pekuburan, lalu mengucapkan salam di tempat itu. Nah, ini syariat menganjurkan, wa yas'alullah al-afiyata lahu walil mauta, dan dia meminta keselamatan untuk dia dan untuk orang yang meninggal ketika dia membaca doa atau zikir ziarah kubur tersebut. Nah, ini berarti ada aturan syariat khusus terkait dengannya. Hal ini dibolehkan ya. Nah, secara umum doa kebaikan untuk yang meninggal tadi, bukan menyengaja tempat-tempat tersebut untuk berdoa kepada Allah untuk dirinya dengan doa-doa tertentu, doa-doa meminta kebutuhan, dengan anggapan atau keyakinan hal itu lebih didengar dan lebih mustajab, maka tidak disyariatkan. Kama ja'at bi sunnah ya, dia meminta hal ini karena doanya sifatnya telah dianjurkan sebagaimana yang datang dalam as-sunnah. Wa amma taharri du'a indaha bihaitsu yastashiru anna du'a hunaka ajwabu minhu fi ghairihi fahadha huwal manhi anhu. Adapun dia menetapkan atau menentukan doa, menyengaja untuk mengkhususkan suatu doa di sisi kuburan tadi dengan keyakinan atau untuk memberi kesan bahwa doa di sana lebih diijabahi, lebih dikabulkan daripada tempat yang lain, maka ini termasuk perkara yang terlarang. Intaha mulakhasa. Nah, qauluhu dalam hadis disebutkan istadda ghadabullahi ala qaumin takhadhu qubur anbiyaihim masajid. Allah murka, sangat besar kemurkaan Allah terhadap suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah, tempat sholat, sebagai masjid. Fafihi tahrimul bina alal kubur. Hadis ini menunjukkan tentang diharamkannya membuat bangunan di atas kuburan. Nah, ini termasuk perkara yang diharamkan, membuat bangunan apapun di atas kuburan tersebut. Nah, wa tahrimu sholati indaha, dan diharamkan sholat di sisi kuburan. Wa nadzalika minal kaba'ir, dan itu termasuk dosa besar karena Allah sangat murka ya, Allah sangat marah. Nah, di sini pula menunjukkan tentang ditetapkannya sifat murka al-ghadab bagi Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang layak sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan sifat-sifatnya. Nah, termasuk bentuk tauhid adalah mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah sesuai dengan yang Allah sifati dan Allah namakan dirinya, baik dalam Al-Quran atau dalam Sunnah, dengan tanpa menyerupakan dengan makhluknya, tanpa mempermisalkan dengan makhluknya. Nah, menetapkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Fafihi taib. Fafil qira li Tabari, di dalam al qira li Tabari, Tabari ini Tabari mutaakhir min ashabi Malik, dari madhab Malikiyah, An Malik, diriwayatkan dari Imam Malik, annahu kariha an yaqul, beliau membenci seseorang berkata zuttu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini Imam Malik rahimallahu membenci seorang berkata aku telah berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, ini Imam Malik membenci seseorang mengatakan aku telah berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti kuburan yang lainnya. Ketika seorang menziarahinya, dia berziarah karena itu disyariatkan sebagai kuburan. Bukan karena kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan, karena itu kuburan. Sama seperti dia ziarah ke kubur yang lain. Nah, ungkapan saya telah berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyerupai ungkapan orang-orang yang beribadah di sisi kuburan. Orang-orang yang mengagungkan kuburan dengan beribadah di sisinya, melakukan perjalanan-perjalanan khusus untuk tujuan ibadah di kuburan tadi dengan meminta, berdoa, dan yang lainnya. Karena ada penyerupaan makna tersebut, dan itu penyerupaan makna yang rusak, maka beliau membenci. Jangan! Kalau engkau telah berziarah ke kubur Nabi SAW, sudah cukup, itu saja. Engkau datang dari negerimu, dari Indonesia misalkan ke Madinah, tujuannya adalah mendatangi masjid Nabi SAW. Itu tujuan yang benar, tujuan yang sahih. Nah, jangan engkau menyengaja dari negerimu datang ke masjid Nabi dengan tujuan dari negaramu, dari negerimu, dengan tujuan untuk berziarah ke kubur Nabi SAW. Jangan, itu perjalanan khusus untuk mendatangi kuburan dan itu terlarang. Nah, ya, la tushaddu rihal illa ila thalathi masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan khusus untuk ibadah di sebuah tempat kecuali hanya di tiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Nah, selain itu tidak boleh, termasuk yang dikategorikan tidak boleh melakukan perjalanan khusus menuju kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Datangi Masjid Nabi dengan tujuan untuk berziarah ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dianjurkan, silakan, boleh. Ibadah di masjid tadi. Kalau sudah sampai di Madinah, sudah sampai di Masjid Nabi SAW, engkau mau mengunjungi kubur Nabi SAW untuk sekedar mengucapkan salam kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, silahkan. Itu bukan safar. Engkau sudah sampai ke kota tujuanmu, ke masjid tujuanmu untuk tujuan ibadah, silahkan. Kamu mau berziarah ke pekuburan Baqi, boleh, silahkan. Kamu mau berziarah ke kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, silahkan datangi. Ucapkan salam, assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Naam, silakan. Engkau sudah datang ke kota itu untuk tujuan yang benar, engkau mau berziarah kubur, silakan. Tetapi kalau menyengaja semenjak awal engkau datang dari negerimu, datang ke Madinah dalam rangka untuk ziarah ke kuburan Baqi, itu tidak disyariatkan. Nah, melakukan perjalanan safar untuk tujuan berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak disyariatkan. Nah, kalau engkau hanya sekedar mendatangi kuburan untuk tujuan safar, datangi kuburan di negerimu, di kampungmu. Banyak kuburan di situ, itu akan mengingatkan terhadap negeri akhirat. Zurul kubur fa inna tudzakirukumul akhirah. Nah, seperti itu. Maka Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, dibawakan oleh muallif rahimahullah Imam Malik karena Imam Malik imamnya kota Madinah. Naam. Ya. Beliau mufti kota Madinah. Naam. Ulama, para sahabat semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, para sahabat, tokoh-tokoh besar dari kalangan sahabat tinggal dan hidup di kota Madinah. Ilmu itu diwariskan qarnan ba'da qarnin, dari masa ke masa. Nah, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in. Imam Malik termasuk tabi'ut tabi'in. Mereka, beliau mendapati sejumlah tabi'in, orang-orang besar, ya, tokoh-tokoh besar dalam ilmu di kota Madinah, sehingga kota Madinah gudangnya ilmu saat itu, tersebarnya ilmu banyak. Ya, sampai-sampai di antara pembahasan usul fikih, apakah teranggap sebagai dalil syar'i ijma'nya penduduk kota Madinah sampai-sampai dimasukkan dalam pembahasan khusus, pembahasan usul fikih, karena menunjukkan peran andil yang besar, ya, memiliki nilai yang besar kalau penduduk kota Madinah sepakat tentang sebuah amalan yang tidak ada ketetapan syar'inya dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara jelas, secara ta'yin, secara langsung. Sampai-sampai dimasukkan dalam usul fikih, ya. Apakah teranggap sebagai sebuah dalil syar'i atau tidak? Karena begitu besar nilainya. Imam Malik rahimahullah, imamnya Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, beliau mengatakan, aku benci seorang yang mengatakan aku telah berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa 'ala dzalika biqauli sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sebutkan ilahnya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la tajar qabri watanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai watan yang disembah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada Allah agar kuburan beliau tidak dijadikan sebagai sesembahan, tempat yang diibadahi, tempat yang dimintai, ya, sehingga akan merusak tauhid manusia. Beliau telah berdoa kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kuburan beliau telah ditutupi, dibuat tembok pembatas. Nah, namun akidah manusia, ya, harus tetap dijaga dan dipelihara. Imam Malik rahimahullah menutup celah agar jangan sampai rusak akidah manusia. Beliau mengatakan, aku benci, aku tidak suka seorang itu berkata, aku telah ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita, kalau Allah berikan kesempatan, Allah berikan rizki, Allah berikan kemudahan, bisa umroh atau haji, dan diberikan kesempatan untuk berziarah ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salat, memperbanyak ibadah di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu syukuri, ya. Lalu kemudian dia setelah sampai sana ingin berziarah ke kuburan bagi berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah cukup. Nah, ya. Nah, jangan dia mengucapkan ucapan ini, ucapan yang mirip dengan ucapan orang-orang yang mengagungkan secara berlebihan kuburan, termasuk kubur Nabi SAW. Semoga nanti insyaAllah akan beliau sebutkan pada tempatnya biidznillah. Wallahu alam, mungkin ini yang bisa kita kaji, mudah-mudahan berikan manfaat. Subhanakallahumma hamdik, syarallah ilah lantastawfirullah wa atubilaik, tafadzalu, hafidhukumullah.